untuk sialah bajingan, makan 20 menit itu bahkan tidak cukup untuk aku ngosong titik. Rotor ku tendang ke bumi biar dan aku setengah rosikin pahlawan siap modo. Dan rosikin suka sama Fiona, dasar pedofil sama Tegyo Bis, taksir sama Megawati. Dadang siap pukul koruptor, maaf nih, dadang rosikin lagi ngantuk, malas-malas. Koruptor, koruptor, koruptor, koruptor, harus ditembak mati. Bersahkan warga Indonesia, dadang rosikin siap perkosa. Potong aja titiknya koruptor babi.